suara hati semakin lemah, terkikis oleh amarah. Sesaat aku tersentak, ingin rasanya berteriak. Masih ada cinta tersisa untuk jiwa yang terluka. Semua lompat segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri. Peringat cobaan hanya ujian kehidupan. Present everyday. Siap, nyanyi. So, siap. Kita buka malam ini. Semua tangan di atas, kita nyanyi bareng ya.